Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas, atau terakhir kita membahas sebuah ayat dalam surat An-Najm ayat yang ke-26 dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di dalam bab Asy-Syafa'ah, di mana kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zanallahu liman yasha'u wa yardha. Dan betapa banyak dari malaikat di atas langit sana yang tidak akan bermanfaat syafaat yang diberikan oleh mereka sedikit pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil bahwa syafaat itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah idznur rabb lisyafi'i an yashfa'a, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan izin kepada orang yang memberikan syafaat untuk dia bisa memberikan syafaat. Dan syarat yang kedua, ridahu anil masyfu'i fihi bi an yakuna min ahli tauhid wal ikhlas. Allah meridhai orang yang diberikan syafaat, yaitu mereka yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah termasuk dari ahlut tauhid, harus menjadi seorang ahli tauhid. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itu yang terakhir kita bahas. Kita lanjutkan. Kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa qawlihi ta'ala qul id'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard. Al-ayatain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam dua ayat. Di sini beliau hanya potong separuh dari ayat yang pertama. Dan ayat yang dimaksud oleh beliau adalah surat Saba ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakan hai Muhammad, ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, serulah mereka orang-orang yang kalian sangka sebagai sesembahan selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin, mereka tidak memiliki sebiji zarrah pun, fis samawati wala fil ard, yang ada di langit tidak pula yang ada di bumi. Itu potongannya. Adapun kelengkapan dari dua ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan juga dalam Al-Mulakhas, beliau mengatakan, tamamul ayataini qawluhu ta'ala, kesempurnaan dua ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman setelahnya, wa ma lahum fihima min syirkin, dan tidak pula mereka yang diseru selain Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki persekutuan. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ, dan dia juga tidak memiliki pertolongan, atau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak memiliki pertolongan, maksudnya bertindak sebagai penolong atau bertindak sebagai pengatur dari apa yang dimiliki oleh Allah. wa malahu ay wa malillah. Allah tidak memiliki minhum dari mereka itu yang disembah selain Allah min zahir. Dari apa namanya mu'in, pertolongan ataupun persekutuan dalam mengatur apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang berikutnya Allah berfirman wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Dan tidak akan bermanfaat syafaat indahu di sisi Allah illa kecuali liman adzina lahu, bagi orang yang diizinkan oleh Allah. Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal 'aliyyul kabir. Sehingga kemudian ketika telah dicabut rasa takut dari hati-hati para malaikat itu, mereka mengatakan apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Qalul haq. Mereka saling mengatakan Allah berfirman dengan al-haq. Wa huwal aliyul kabir. Dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ini dua ayat ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang disebutkan berikutnya oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Surat Saba ayat ke-22, ayat ke-23. Baik, kita baca keterangan dari Syekh Shalal Al-Fauzan tentang makna dari kata-kata yang ada di dalam ayat tersebut. Allah berfirman, "Qul, katakanlah." Ai lil musyrikin. Katakanlah olehmu hai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik itu. Alladzina za'amtum min dunillah. Za'amtum ya, mereka yang kalian sangka ai za'amtumuhum alihatan, yang kalian sangka apa-apa yang kalian sembah itu baik sebagai betul-betul sesembahan min dunillah selain Allah ai ghairihi, ghairihi-nya kembali ke Allah, ghairillah yang selain dari Allah itu lian fa'ukum biza'mikum, dengan anggapan kalian mereka bisa memberikan manfaat kepada kalian. Serulah mereka itu yang kalian sangka bisa memberikan manfaat dan kalian sangka mereka sebagai sesembahan yang bersekutu dengan Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin. Mithqala dzarrah. Mereka tidak memiliki mithqala dzarrah. Mithqal kata Syekh Shalal Fauzan dalam mulakhas ai wazna. Seberat dzarratin, dzarrah pun, dzarrah beliau mengatakan min khairin aw syarrin, baik dari kebaikan ataupun dari keburukan. Nah, apa itu dzarrah? Wal muradu bidzarrati annamlatus shaghirah. Kalau yang disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan di sini, wal muradu yang dimaksud bidzarrah dengan dzarrah annamlatu as-saghirah adalah semut kecil, semut yang paling kecil. Taib. Itu salah satu dari penafsiran para ulama tentang makna dzarrah. Qala wa yuqalu li kulli juz'in min ajza'il haba dzarratun. Wa yuqalu, dan ada yang berpendapat mereka mengatakan likul lijuzin min ajza'il haba, dari debu yang berterbangan itu masing-masing partikel kecilnya, debu itu kan tersusun dari partikel-partikel kecil. Nah, masing-masing partikel kecilnya itu yang namanya dzarrah. Jadi sebiji debu. Nah, jelas debu lebih halus daripada semut kecil tadi. Dan banyak para ulama yang menafsirkan dengan yang lainnya. Intinya dzarrah itu adalah materi paling kecil yang ada di dunia ini. Baik. Dan mereka orang-orang atau sesembahan-sesembahan yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Azza wa Jal, mereka tidak memiliki satu biji zarrah itu pun dari kebaikan ataupun keburukan. Baik. Atau juga mereka tidak memiliki sebiji zarrah itu dari apa yang dikuasai oleh Allah yang ada di alam semesta ini. Baik itu yang di muka bumi ataupun yang ada di langit sana. Baik. Di muka bumi saja mereka tidak memiliki sedikit pun, apalagi yang ada di atas langit, baik langit satu apalagi sampai langit yang ketujuh. Baik. Kemudian kata Allah wa ma lahum fihima min syirkin. Wa ma lahum, dan mereka tidak memiliki fihima pada keduanya, ay fis samawati wal ard, baik di bumi atau di langit itu, min syirkin. Syirkin, kata Syekh Shalal Fauzan dalam Al-Mulakhas, ay syirkatin ma'allah, mereka juga tidak sebagai sekutu Allah. Tidak sebagai sekutu Allah. Sekutu itu bedanya, kalau tadi yang pertama Allah nafikan mereka pemilik, mereka bukan pemilik. Setelah itu turun ke level yang kedua, kalau bukan pemilik, bisa saja dia bersekutu dengan pemilik. Saya yang memiliki, tapi saya punya sekutu yang dia juga bisa menguasai, bisa mengatur, dan bisa apa namanya bekerja pada apa yang saya miliki ini. Ini namanya sekutu. Nah, persekutuan ini pun dinafikan oleh Allah. Mereka itu bukan sekutu Allah pada apa yang ada di langit dan pada apa yang ada di bumi. Kemudian berikutnya kata Allah Azza wa Jalla yang ketiga, wa ma lahu minhum min dhahir. Sekutu saja bukan, turun lagi di level bawahnya. Level bawah adalah hanya penolong, hanya pembantu pada apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Taib. Itu dinafikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa malahu ay lillah, Allah tidak memiliki, minhum dari mereka, ay minal alihah, para sesembahan itu tadi, min dhahirin. Dhahir adalah mu'inin yu'inuhu ala tadbiri amris samawati wal ard. Pembantu yang akan membantu Allah ala tadbiri untuk mengatur amris samawati wal ard, urusan langit dan bumi. Ini level ketiga, sebagai pembantu saja. Ternyata dinafikan oleh Allah, mereka bukan pembantu Allah pada urusan langit dan urusan bumi. Setelah itu pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala nafikan. Tinggal ada satu kesempatan lagi bagi para sesembahan selain Allah itu tadi. Allah berfirman, wala tanfa'us syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu. Dan tidak akan bermanfaat syafaat itu 'indahu di sisi Allah illa liman adzina lah, kecuali kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalal Fauzan, ay indallah, yaitu di sisi Allah, raddun liqaulihim, sebagai bantahan atas ucapan mereka, klaim mereka, inna alihatahum tashfa'u indahu, bahwa sesembahan-sesembahan mereka ini memang tidak memiliki langit dan bumi, memang juga tidak bersekutu dengan Allah pada langit dan bumi, bukan juga pembantu Allah untuk mengurusi urusan langit dan bumi, tapi mereka bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang menyembahnya, orang-orang yang menyerunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Levelnya berarti paling bawah, hanya pemberi syafaat. Apa pemberi syafaat itu? Gampangannya pemberi rekomendasi. Tapi ternyata yang keempat ini pun juga dinafikan oleh Allah, la tanfa'us syafa'ah. Nanti di hari kiamat yang namanya syafaat itu tidak akan bermanfaat sedikit pun kecuali yang diizinkan oleh Allah. Pemberi syafaatnya diizinkan, penerima syafaatnya juga harus diizinkan oleh Allah. Jadi Allah yang menentukan. Illa liman adzina lahu ay an yashfa'a li ghairihi. Orang yang diizinkan oleh Allah harus diizinkan untuk memberikan syafaat itu kepada yang juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Ini dua ayat nanti akan membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menafikan keabsahan dari segala sesuatu yang diminta selain Allah, yang diseru selain Allah, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan dari empat tingkat Allah Subhanahu wa taala nafikan itu. Allah bantah itu dari yang tingkat tertinggi sampai tingkat terbawah. Yang seharusnya jika seorang yang berakal mendapatkan penjelasan dari Al-Qur'an ini, dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, semakin mantap tauhidnya. Semakin kuat keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin yakin berbagai bentuk kesyirikan yang dilakukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang batil dengan alasan apapun. Tayib. Kita baca al-ma'na al-ijmaliyu lil ayatain yang disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan. Makna secara global dari dua ayat tadi. Kata beliau hafizahullah, ya'murullahu Subhanahu wa taala nabiyahu an yaqula lil musyrikin ala wajhi at-tahaddi. Allah memerintahkan Subhanahu wa taala nabiyahu kepada nabinya an yaqula lil musyrikin, untuk mengatakan kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan, ala wajhi at-tahaddi, tapi dengan tujuan menantang. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi untuk menantang mereka, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Utlubu min alihatikum alladhi za'amtum annaha tanfa'ukum. Mintalah dari sesembahan-sesembahan kalian. Allati za'amtum annaha tanfa'ukum. Yang kalian sangka, yang kalian yakini, mereka akan memberikan manfaat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa sebetulnya orang-orang yang mereka menyeru selain Allah, orang-orang yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya, pada dasarnya mereka itu mengharapkan manfaat besar. Siapapun itu sesembahannya, siapapun itu yang diseru, siapapun itu yang diagungkan. Mereka mengagungkan selain Allah tadi, mereka menyeru selain Allah, beribadah kepada selain Allah itu karena mengharapkan satu manfaat besar. Gak mungkin hanya tiba-tiba mengagungkan. Enggak, saya enggak berharap apa-apa kok. Saya hanya menyembah saja. Saya enggak berharap apa-apa. Saya cuma melakukan tradisi begini saja. Enggak mungkin. Hatinya pasti mengharapkan sesuatu dari melakukan itu. Nah, nanti dari sisi inilah Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan cara berpikir mereka, keyakinan mereka. Tayib. Tayib, kita lanjutkan. Wa takshifud durra ankum. Minta dari sesembahan-sesembahan yang kalian sangka bisa menghilangkan madharat, mara bahaya, kesulitan dan yang lain sebagainya ankum, dari kalian. Tayib. Serulah mereka. Mintalah dengan sebenar-benar ya kepada mereka itu. Fa innahum la yaqdiruna ala dzalik. Niscaya sungguh mereka tidak akan mampu untuk memberikan itu. Kamu berharap manfaat, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat. Kamu ingin dihindarkan dari mara bahaya, dari kesulitan, dari kesengsaraan, mereka juga tidak mampu untuk memberikan itu. Selain Allah itu tidak akan mampu. Siapapun dia, selama bukan Allah, tidak akan mampu. Kemampuan itu hanya dibuat-buat, didongeng-dongengkan oleh tokoh-tokohnya supaya mereka meyakini kepada alihah atau sesembahan-sesembahan tersebut. Kalau pada hakikatnya, pada fakta kenyataannya, tidak akan mampu mereka itu. Kenapa demikian? Li'annahum la yamlikuna minal kauni wazna asghari namlatin milkan mustaqillan. Yang pertama sebabnya, annahum la yamlikuna minal kaun, mereka tidak memiliki apa yang ada dalam semesta ini. Al kaun umum, baik yang ada di langit dengan 7 lapis ke bawah, juga yang ada di yang ada di bumi dengan 7 lapis ke bawah, juga yang ada di langit, semuanya 7 lapis ke atas. Kita sudah sering bahas berapa luasnya langit itu, satu langit saja luasnya berapa, jarak antara langit satu dengan langit dua berapa. Nah, pada semua yang sungguh besar itu, yang maha luas itu, mereka tidak memiliki sedikit pun bagian dari yang ada dalam semesta ini. Wazna asghari namlatin, meskipun itu hanya seberat semut yang paling kecil. Coba kalau dibandingkan semut kecil yang kita lihat di samping itu, jika dibandingkan, kalau ada jangan dicari, bayangkan aja ada semut itu kecil. Semut sekecil itu antum bandingkan dengan alam semesta yang seluas ini, baik muka bumi ini ataupun juga langit semuanya. Apa perbandingannya antara semut kecil ini dengan alam semesta yang sebesar itu? Bisa dibandingkan? Tidak bisa. Karena perbandingannya perbandingan yang tidak pantas. Ini enggak bisa dikatakan semut ini lebih kecil dibandingkan alam semesta. Enggak, terlalu jauh. Nah, yang sekecil semut tadi, mereka enggak punya. Milkan mustaqillan. Ditegaskan lagi. Seandainya cukup sampai di sini saja, wazna asghori namlatin, selesai. Tapi ditegaskan lagi, milkan mustaqillan. Kepemilikan yang tersendiri. Milkan mustaqillan itu kepemilikan yang antum enggak berserikat dengan orang lain. Enggak ada orang lain yang punya. Misal, pada barang-barang yang dikeluarkan oleh sebuah pabrik kan banyak disebar ke seluruh penjuru negeri. Taib. Ada dari apa yang mereka produksi itu sesuatu yang diproduksi lebih sedikit, limited edition. Ya, itu jumlahnya sedikit, itu dikeluarkan. Dan mustahil itu akan tersebar merata. Paling satu negara bisa dapat jatah hanya satu. Tapi ketika satu negara itu punya satu, di negara lain ada yang punya juga. Nah, meskipun itu barang terbatas, tapi masih ada yang sama kepemilikannya. Namanya milkan mustaqilan itu, antum punya satu barang yang mana di alam semesta ini tidak ada lain yang sama, yang serupa dengan barang ini. Dan tidak ada pemilik lain dari barang ini. Satu-satunya. Mereka tidak punya yang sedikit tadi, seperti seekor semut kecil, atau yang lebih kecil partikelnya dari itu, partikel debu tadi. Mereka tidak punya dari apa yang ada dalam semesta ini. Ini yang pertama. Kalau begitu milkan mustaqilan mereka tidak punya, masih ada kesempatan. Mereka menjadi syarikah, sekutu dengan Allah pada apa yang dimiliki oleh Allah. Ya, semua apa yang ada di semesta ini milik Allah. Tapi mereka, para sesembahan-sesembahan selain Allah itu yang diyakini tadi, punya kesempatan bersekutu dengan Allah pada alam semesta ini. Baik. Namun juga dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk menantang mereka. Level yang di bawahnya tadi pun laisa lahum fil kauni adna syirkatin ma Allah. Ternyata di alam semesta ini, dalam semesta ini mereka juga tidak bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Allah tidak mengizinkan siapapun untuk bersekutu dalam kepemilikan alam semesta. Tayib. Gugur yang kedua. Level yang kedua gugur dia. Turun lagi kemungkinan yang ketiga di bawahnya, yaitu sebagai pembantu, penolong Allah dalam mengelola, mengurusi semesta. Itu masih kemungkinan. Tapi juga dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menantang mereka. Walaisa minhum ahadun yu'inullaha fi tasrifil umur. Mereka para sesembahan itu tidak ada satupun yu'inullaha yang membantu Allah fi tasrifil umur, dalam pengendalian perkara yang ada di alam semesta ini. Tidak ada satupun. Baik. Izinnya dari mana? Buktinya dari mana? Kalau mereka bisa apa namanya menolong Allah dalam mengatur ini. Ditunjuk oleh Allah untuk mengatur negeri ini misalnya. Mereka bisa mengatur segala sesuatu yang terjadi di Indonesia. Baik cuacanya, baik juga apa namanya kondisi-kondisi masing-masing daerah yang berbeda. Termasuk juga menjawab seruan, permintaan, permohonan dari orang-orang yang ada di Indonesia. Contoh, mereka punya itu, wewenang itu? Tidak. Kalau ditanya buktinya juga enggak akan bisa mereka untuk mendatangkan buktinya, kecuali hanya katanya-katanya. Ini level yang ketiga, di bawahnya. Mereka enggak punya juga. Maka turun yang paling bawah. Kalau begitu, oh mereka ini hanya kami jadikan sebagai pemberi syafaat nanti di hari akhir. Kami yakin Allah yang memiliki alam semesta. Kami yakin nanti ketika hari kiamat kita dibangkitkan di hadapan Allah. Nah, mereka ini yang akan memberikan syafaat untuk kita di hari kiamat. Tapi kata Allah, wala yaqdiruna 'ala taqaddumi baina yadayhi fi syafa'atilakum. Mereka juga layak dirun, tidak akan mampu. Tidak bisa 'ala taqaddum untuk maju baina yadayhi subhanahu wa ta'ala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala fi syafa'atilakum untuk memberikan syafaat kepada kalian. Illa idza adzina lahum bidzalik, kecuali jika Allah mengizinkan. Mengizinkan kepada siapa? Dua-duanya. yang mau memberikan syafaat itu diizinkan oleh Allah. Dan kepada siapa syafaat ini akan diberikan oleh orang yang diizinkan tadi, juga dipilih oleh Allah. Tidak sembarangan, meskipun contohlah, taruhlah kita benarkan, kita iakan. Ya, kamu bisa memberikan syafaat nanti. Minta nanti di hari kiamat, kamu bisa mendatangi Allah subhanahu wa ta'ala. Minta syafaat diberikan oleh Allah. Lantas tidak seenaknya bisa memberikan syafaat itu kepada siapa yang kamu kehendaki. Orang yang akan diberikan syafaat itu juga dipilih oleh Allah. Bagaimana cara memilihnya? Allah letakkan tanda. Orang ini tidak akan kebingungan memberikan syafaat. Allah letakkan tanda siapa yang berhak menerima syafaat. Siapa mereka? Orang yang ketika di dunia adalah ahlul tauhid, ahlul ikhlas. Taib. Enak sebetulnya. Kita hanya di dunia ini, dalam kehidupan ini menjaga tauhid. Menjaga kesucian, kemurnian tauhid kita dari perbuatan syirik apapun jenisnya. Tidak usah khawatir. Meskipun di dunia kita tidak cari-cari syafaat. Antum jaga tauhid antum, nanti meninggal ketika dikumpulkan di padang mahsyar, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak perlu susah antum cari syafaat, syafaat itu akan datang kepada antum. Ada tanda yang membuat mereka yang memberikan syafaat akan memberikan syafaat itu kepada kita. Taib. Wa huwa la ya'dhanu bisyafa'ati li musyrik. Ketahuilah, huwa, ay Allah, la ya'dhanu, tidak akan mengizinkan, bisyafa'ati, dengan syafaat ini, li musyrikin, untuk seorang musyrik. Tidak mungkin Allah berikan syafaat kepada seorang musyrik. Hak memberi syafaat atau menerima syafaat seorang yang berbuat kesyirikan tidak akan diberikan izin oleh Allah dan tidak diridhai oleh Allah untuk menyentuh yang namanya syafaat. Fahum la yamlikuna syai'an istiqlalan. Jika demikian, mereka itu tidak secara istiqlal. Sudah kita bahas tadi, milkan istiqlalan. Tidak secara istiqlal, secara sendirinya mereka memiliki syafaat itu. Karena nanti pun harus minta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yusyarikuna fil mulki. Mereka juga tidak berserikat pada apa yang dimiliki oleh Allah itu. Sehingga ada tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala memberikan syafaat kepada Nabi SAW, dia tiba-tiba juga, saya bisa memberikan syafaat. Dulu siapa yang menyeru nama saya di dunia? Dulu siapa yang selalu mengagungkan saya, yang selalu datang ke kubur saya dan seterusnya? Siapa dikumpulkan? Ya Allah, saya berikan syafaat untuk mereka. Tidak bisa seenaknya seperti itu. Tidak bisa selancang itu. Kita di sini boleh memikirkan demikian itu. Tapi nanti kejadian sebenarnya di hari akhir, ketika dikumpulkan di padang mahsyar, baru tahu seberapa benar apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang kejadian hari kiamat itu. Mereka yang diagung-agungkan di dunia ini selain Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi yang keluar dari syariat Muhammad SAW, tidak punya apa-apa, aflas, tidak membawa apa-apa. Qala wala yu'awinun al-malik. Mereka juga tidak membantu sang pemilik, yaitu Allah. Wala yamlikuna syafa'ata indahu bighairi idznih. Mereka juga tidak punya syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Fabatulat ibadatuhum min dunillah. Sehingga peribadahan, pengagungan yang diberikan untuk mereka itu batal, gugur, tidak layak mereka untuk diagungkan, tidak layak mereka diseru, tidak layak mereka dimintai doa, apalagi diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Yang terbuka hatinya, yang masih bersih hatinya, bersih logikanya, cara berpikirnya, bisa memahami ini dengan baik dan bisa dengan mudah untuk meyakini bahwa siapapun atau apapun yang diseru selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan alasan apapun itu tidak akan memberikan manfaat apapun kepada orang yang menyerunya. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini makna secara umum dari dua ayat tersebut. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan, munasabatul ayataini lilbab, kesesuaian hubungan dua ayat ini dengan bab. Babnya bab syafaat. Anna fihima ar-raddu atau anna fihima ar-radda 'alal musyrikina alladzina yataqarrabuna ilal awliya. Dalam dua ayat ini terdapat bantahan. Dan bukan kita yang mengarahkan itu terdapat bantahan. Sudah jelas di situ Allah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk tahaddi, dengan bentuk tantangan. Baik. Nah, tantangan dari Allah yaitu bantahan. bantahan tegas alal musyrikin kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sekali lagi, kalau disebutkan musyrikin umum, siapapun yang berbuat kesyirikan kepada apapun mereka berbuat kesyirikan, kesyirikan itu bukan hanya kepada para penyembah berhala, bukan hanya kepada para penyembah jin, bukan hanya kepada para penyembah malaikat dan yang lainnya, umum. Hatta mereka yang menyembah orang-orang yang katanya soleh, orang-orang yang dikatakan para wali. Tapi kalau sampai diberikan kepada mereka satu bentuk ibadah, berarti mereka berbuat kesyirikan. Baik. Alladzina yataqarrabuna ilal awliya, mereka orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada yang dianggap para wali. Yatlubuna minhumus syafa'ah, mereka minta dari al-awliya, para wali itu tadi, asy-syafa'ah, syafaat. Wa yad'unahum, mereka menyeru, berdoa kepada para wali itu, lijal bin naf'i wa daf'id dur, untuk mendapatkan manfaat atau menghilangkan, menjauhkan ad-dur, kemadharatan, bencana. Ini hubungannya. Jelas bantahan seperti yang kita bahas tadi. Qala ma yustafadu minal ayatain, berikutnya adalah faedah dari kedua ayat di atas. Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yad'una ma'allahi alihatan. Faedah yang pertama, bantahan bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Alladzina yad'una ma'allah, orang-orang yang menyeru selain Allah alihatan, satu alihah, satu sesembahan. Minal malaikah, apakah dari para malaikat, wa ghairihim, dan yang selain mereka. Yaz'umuna annahum yamlikuna lahum naf'an, yang mereka menyangka bahwa sesembahan tadi yang diseru tadi, yamlikuna, mereka memiliki naf'an, kemanfaatan, lahum, yang bisa diberikan kepada penyembahnya, kepada pengagungnya. Aw yadfa'una anhum dhurran, atau bisa mencegah mara bahaya dari para penyembahnya, dari orang-orang yang mengagungkan dia. Taib, saya kira jelas, tidak perlu diulang karena sudah tercakup pada apa yang disebutkan sebelumnya. Yang kedua, faedah yang kedua, kata beliau hafizallah, masyru'iyatu muhajjatil musyrikin, disyariatkannya untuk menegakkan hujjah kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Artinya apa menegakkan hujjah? Berdebat dengan mereka. Tujuannya agar mereka sadar, menyadarkan cara berpikir mereka, orang-orang yang berbuat kesyirikan itu. Li'ibtali syirki, untuk membatalkan, menggugurkan kesyirikan yang mereka lakukan, menghilangkan kesyirikan yang mereka lakukan. Wa munadzaratihim fi dzalik, dan mengajak tukar pikiran, diajak tukar pikiran, yaitu berdebat tadi itu, fi dzalika, dalam masalah ini tadi. Tujuannya supaya mereka sadar bahwa kesyirikan yang mereka lakukan itu adalah perkara yang sangat membahayakan keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Faedah yang berikutnya, yang ketiga, kata beliau hafizallah, qat'ul asbab allati yata'allaqu bihal musyrikun. Memutus al-asbab, sebab-sebab. Al-asbab jamak dari sababun. Memutus sebab-sebab allati, yang yata'allaku bihal musyrikun, orang-orang musyrik bergantung dengannya, berpegangan dengannya. Kenapa berbuat syirik, kesyirikan? Karena masih begini. Nah, bergantung dengan sesuatu itu, kita wajib untuk memutus sesuatu itu yang dia yakini tadi terkait satu praktek kesyirikan. Wadhalika annal musyrika innama yattakhidhu ma'budahu lima yahsulu lahu minan naf'. Dan itu bisa kita nilai bahwa seorang musyrik yang berbuat kesyirikan, innama yattakhidhu ma'budahu, dia mengambil sesembahannya, mendekatkan diri kepada sesembahannya, lima yahsululahu minan nafa', karena berharap akan mendapatkan kemanfaatan dari sesembahannya tadi, dari yang diagungkannya tadi. Ini sebagaimana yang kita isyaratkan di atas tadi, penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Semua orang yang menyeru selain Allah itu pada dasarnya mereka mengharapkan satu kemanfaatan. Entah kemanfaatan apa yang mereka harapkan itu. Tetapi selama itu bukan Allah, kemanfaatan itu tidak akan bisa mereka dapatkan. Hanya khayalan, khurafat yang mereka dapatkan. Oh, fulan begini, fulan begitu, ini kalau kita begini, begitu, dan seterusnya. Hanya khayalan-khayalan dari khurafat-khurafat saja, bukan berdasarkan fakta yang ada. Qala, akan tetapi ketahuilah, wa naf'u la yakunu, kemanfaatan itu la yakunu tidak akan bisa diberikan illa mimman fihi khoslatun min arba, kecuali oleh satu zat. Saya tidak terjemahkan seseorang karena ini umum nanti, karena mencakup Allah Subhanahu wa taala juga. Kemanfaatan itu tidak akan bisa diberikan kecuali oleh satu zat, satu eksistensi yang memiliki satu dari empat perkara. Ini bisa diterapkan umum. Yang pertama, empat perkara itu. Imma an yakuna malikan lima yuriduhu minhu abiduhu. Pertama, bisa saja dia sebagai pemilik. Lima yuriduhu, terhadap apa yang diinginkan, abiduhu minhu, oleh yang menyembahnya dari dia. Gampangannya harus punya, harus pemilik sesuatu. Pemilik sesuatu baru dia bisa memberikan kepada orang lain apa yang dia miliki. Nah, kalau dia tidak memiliki, bagaimana bisa memberikan? Faqidu syai' la yu'ti. Seorang yang tidak punya sesuatu, dia tidak akan bisa memberikan sesuatu. Misal, ini kita sedang tidak punya uang. Anak kita datang minta uang. Kira-kira antum bisa berikan uang enggak? Dompet lagi kosong, di tabungan di lemari tidak ada, di simpan-simpanan, di selempitan-selempitan tidak ada. Antum bisa berikan? Apa tiba-tiba bisa munculkan gitu? Ada uang harus berikan kepada anak antum? Tidak bisa. Faqidu syai' la yu'ti, itu kaidah dan akan berlaku kepada siapapun dan dalam permasalahan apapun. Seorang yang tidak punya, mustahil dia akan bisa memberikan. Ya paling bisanya hanya bilang kepada anak, Le, hari ini belum ada uang, besok kalau abi sudah punya uang, dikasih. Kenapa kita tidak bisa memberikan? Karena kita tidak punya. Begitu juga seorang yang berilmu, kalau dia tidak punya ilmu, dia tidak akan bisa memberikan kepada orang lain. Maka seorang yang bisa memberikan ilmu, mentransfer ilmu kepada orang lain, dia harus terlebih dahulu punya ilmu. Kalau dia tidak punya ilmu, apa yang bisa diberikan kepada orang lain? Itu contoh. Ini perkara yang pertama, penghasil manfaat, dia harus punya manfaat itu. Yang kedua, kalau dia bukan penghasil manfaat, pemilik manfaat, imma an yakuna syarikan lil malik, bisa juga dia menjadi sekutu lil maliki, bagi seorang yang punya tadi. Sekutu kepemilikan. Contoh, misal ini, saya punya satu kebun buah-buahan. Kemudian sudah waktunya masa panen, buahnya sudah matang-matang. Saya yang punya. Ada seorang teman saya datang, dengan temannya lagi yang lain. Nah, kita ini adalah sekutu. Dia saya berikan hak terhadap kebun yang saya punya. Ketika temannya tadi, yang ketiga itu, orang yang ketiga ini, minta, meskipun bukan minta dari saya, tapi minta dari teman saya, yang tadi sudah saya berikan persekutuan dalam pengelolaan ini, bisakah teman saya memberikan buah-buahan yang ada di dalam itu? Bisa. Kenapa? Bukankah dia bukan pemiliknya? Ya memang, tapi dia bersekutu dengan saya. Dan saya sudah berikan hak untuk dia boleh memberikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Nah, teman orang yang ketiga tadi minta, dia bisa berikan tanpa harus ngomong kepada saya. Ini namanya sekutu. Baik. Meskipun dia tidak punya, tapi dia bersekutu dengan seorang yang punya. Dia bisa memberikan manfaat itu. Yang ketiga, wa imma an yakuna dhahiran aw mu'inan lahu. Kalau dia bukan pemilik, dia juga bukan orang yang bersekutu dengan pemilik, minimalnya dia pembantu. Dhahiran aw mu'inan lahu. Pembantu, pengurus bagi orang yang punya harta tadi. Masih di contoh kebun tadi. Teman saya tadi sudah jadi contoh yang kedua. Sekarang di kebun itu saya juga punya karyawan, misal petugas yang mengurusi kebun itu. Dan saya izinkan dia, kalau misal nanti keluarga antum ada yang minta, boleh fadl diambilkan. Nah, saat waktu panen tiba tadi, dia ajak keluarganya main ke kebun itu. Keluarganya ingin buah-buahan, beberapa buah-buahan yang ada di dalam kebun. Kira-kira petugas ini tadi bisa memberikan? Bisa. Dia pemilik bukan? Bukan. Sekutu dengan pemilik bukan? Bukan. Tapi dia mu'in, dia pembantu yang mengurusi kebun tersebut. Dia bisa memberikan itu kepada keluarganya. Tidak harus ngomong ke saya, karena saya sudah berikan izin. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa imma an yakuna syafi'an indahu. Kalau bukan pemilik, bukan sekutu pemilik, bukan pembantu dari pemilik, minimalnya dia adalah seorang syafi', pemberi syafaat, indahu, indal malik, pemberi syafaat, pemberi rekomendasi bagi orang yang memiliki. Baik. Masih contoh pada kebun tadi. Sekarang ada orang lain datang ke kebun itu. Dia bukan sekutu dengan saya pada kepemilikan kebun. Juga tidak saya berikan izin untuk mengambil sesuatu dari kebun itu. Dia juga bukan petugas yang bekerja di situ. Hanya orang lain, tapi minta izin untuk mengambil buah yang ada di kebun itu. Diberikan kepada seorang, misal ada orang miskin. Saya minta izin mengambil hasil buah dari kebun itu untuk saya berikan kepada si fulan yang ada di sana. Sepertinya sudah 2 hari belum mendapatkan makanan yang bisa untuk mengisi perutnya. Kira-kira diperbolehkan atau tidak? Nah, orang ini bertindak sebagai apa? Syafi', pemberi rekomendasi. Kalau saya izinkan, silakan ambil, berikan kepada dia. Baru dia boleh ngambil. Kan tidak mungkin syafi' ini. Tidak ada hubungan kepemilikan, tidak ada hubungan pertemanan, juga bukan petugas yang mengurusi kebun itu. Tiba-tiba dia masuk ke dalam kebun, ngambil buah, meskipun diberikan kepada seorang miskin di sana. Orang ini bisa dikatakan apa kalau seperti itu? Tidak minta izin, tiba-tiba masuk, ngambil buah, diberikan meskipun kepada seorang yang miskin. Pencuri? Bisa dikatakan pencuri? Pencuri. Dia tidak punya. Dia juga bukan pembantu yang mengurus kebun itu. Dia juga bukan bersekutu. Tapi tidak mendapatkan izin untuk mengambil manfaat dari kebun buah tersebut. Ya, pencuri. Berhak dihukum dengan hukuman yang selayaknya. Meskipun diberikan kepada seorang yang miskin. Nah, itu tadi gambarannya. Seorang yang ingin ingin memberikan satu kebaikan, minimalnya dia satu dari 4 orang ini. Tidak ada kemungkinan yang kelima. Dan keempat itu tadi yang disebutkan oleh Allah dalam 2 ayat tadi. Berkaitan dengan syafaat, demikian juga. Kalau bukan pemilik syafaat, tidak akan bisa memberikan syafaat. Kalau bukan sekutu dari pemilik syafaat, tidak akan bisa memberikan syafaat. Kalau bukan mu'in, penolong dari sang pemberi syafaat, mustahil dia juga akan bisa memberikan manfaat. Maka, makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, siapapun dia, hanya punya satu kemungkinan sebagai syafi', yaitu pemberi rekomendasi. Dia memberikan syafaat berarti hanya sebagai rekomendasi terhadap syafaat yang akan diberikan itu. Maka harus izin kepada Allah. Allah yang punya syafaat. Dan mustahil tiba-tiba dia ambil syafaat itu diberikan kepada orang yang dia kehendaki. Tidak mungkin. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau jelaskan panjang lebar tentang masalah ini. Tayyib. Qala, lalu kata Syekh Shalal Fauzan, waqad nafa subhanahu wa ta'ala hadhil asbabal arba'ah fi alihatil musyrikin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menafikan, telah meniadakan hadhil asbabal arba'ah, keempat sebab ini, keempat poin ini, fi alihatil musyrikin, dari sesembahan orang-orang musyrik itu, baik malaikat, baik jin, baik para wali, orang soleh, para nabi, dinafikan oleh Allah berkaitan dengan syafaat ini, dengan empat hal tadi. Fabatulat ibadatuha, seharusnya batal, gugur keabsahan peribadahan mereka kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala tadi, meskipun dia wali, meskipun dia orang soleh, meskipun dia nabi. Oh, nabi saya rasa tidak mungkin. Seorang wali juga seharusnya tidak mungkin. Kalau wali yang benar, tidak mungkin dia menyeru umat untuk beribadah kepada dirinya, menyeru nama dirinya, mendekatkan diri kepada dirinya, mengagungkan kepada dirinya. Seorang wali yang benar, wali yang hak, dia akan arahkan umat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Minta, minta kepada Allah, sebut nama Allah, mengagungkan, agungkan Allah, berharap, berharaplah kepada Allah, muliakan, muliakan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lain. Memuliakan tempat di mana dahulu dia pernah di situ, mengagungkan apa yang menjadi bekas peninggalan dia, mengagungkan kuburan dia, menyeru nama dia, selalu bergantung dengan nama dia. Bukan wali yang seperti itu, bukan orang soleh yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib, kita lanjutkan faedah yang keempat. Ithbatu syafa'ati allati takunu bi'idhnillah. Menetapkan syafa'at yang akan dihasilkan bi'idhnillah, dengan izin Allah. Artinya kita mempersempit urusan syafa'at, bahwa syafaat itu hanya milik Allah semata. Kalau Allah memberikan keutamaan kepada seorang makhluk, contoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaat itu pun juga tidak serta-merta mutlak Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat tersebut. Sudah kita bahas kemarin bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita yakin beliau mendapatkan syafaatul uzma, satu-satunya manusia yang mendapatkan hak syafaatul uzma, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tidak lancang di hadapan Allah segera memberikan syafaat itu. Beliau minta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya kisah yang panjang kemarin, hadis yang sudah kita bahas. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja seperti ini, maka selain beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada ahlus sunnah mempersempit masalah syafaat, tidak membebaskan. Seorang guru bisa memberikan syafaat untuk santri-santrinya, seorang yang dianggap soleh bisa memberikan syafaat kepada para pengikut-pengikutnya. Siapa mereka? Dari mana bukti mereka mendapatkan syafaat itu? Di dunia boleh mengklaim, di dunia boleh membuat statement, tapi nanti benar atau tidaknya adalah ketika di hari akhir. Nah, dan mumpung kita ini masih hidup dan sudah banyak peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, enggak usah aneh-aneh. Hidup kita ini pendek, akhirat itu panjang. Jangan korbankan untuk coba-coba dalam hidup kita yang pendek dengan kehidupan kita yang panjang nanti di sana. Seorang yang berakal kan seperti itu. Wong waktunya pendek, harusnya cari itu jalan yang benar-benar sudah terjamin. Jangan coba-coba lagi. Sering coba sana, sering coba sini, habis waktunya. Mati sudah, gak bisa lagi kembali ke dunia. Dan ketika seorang itu sudah mati, baru di situ semua tidak akan ada perdebatan lagi, tidak akan lagi ada perselisihan. Kenapa? Ayanan, sudah mata melihat, ainul yakin, tingkat ilmu yang lebih tinggi. Kalau hanya ilmu masih di kitab yang kita pelajari ini, baru ilmu yakin saja, nurul yakin. Nanti kalau sudah bisa melihat dengan kepala, ainul yakin. Kalau sudah terjadi hari kiamat, antum bisa merasakan, surga dan neraka hakul yakin. Dan ketika itu sudah bisa lagi balik ke fase kedua, tidak akan bisa. Maka ma'asyiral karimani wa rahimakumullah, Jangan main-main masalah agama, jangan coba-coba masalah agama. Mana yang jelas itu ikuti, mana yang jelas itu amalkan, mana yang jelas itu yakini. Selesai, selamat sudah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Fadi yang kelima, yang terakhir. Annal musyrikina la tanfa'uhum asyafa'atu. Orang-orang musyrik, mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari syafaat. Meskipun mereka berharap itu, meskipun mereka mengidam-idamkan itu syafaat. Selama kamu di dunia ini berbuat kesyirikan, apa saja itu bentuk kesyirikannya, tidak akan mungkin kamu mendapatkan syafaat itu. Mustahil kamu akan bisa menerima syafaat itu. Percaya atau tidak, silakan buktikan nanti. Tidak akan bisa kamu menerima syafaat kalau berbuat kesyirikan. Jadi masalah syafaat bukan hanya sang pemberi syafaat, tapi juga siapa yang akan menerima syafaat itu diatur oleh Allah. Berulang kali saya katakan, ini mungkin yang kelima. Pantaskan saja diri kita untuk menerima manfaat itu. Manfaat dari syafaat tersebut. Pantaskan saja diri kita untuk menerima syafaat tersebut. Tidak perlu sulit-sulit kita mencari syafaat selama masih di dunia. Pantaskan saja dirimu. Nanti ketika di hari akhir, di yaumil qiyamah, Allah yang akan berikan syafaat kepada kamu dari jalan manapun itu yang dikehendaki oleh Allah. Entah dari syafaatul uzma milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari jalan yang lain. Baik. Qala li anna Allah ta'ala la ya'dhanu fiha li musyrikin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengizinkan syafaat kepada orang yang berbuat kesyirikan. Baik, kaidah sudah. Siapa yang berbuat kesyirikan, hilang syafaat dari dia. Baik. Kenapa ini kita bahas? Karena di luar sana, saudara-saudara kita muslimin, mereka banyak yang tersesat dalam memahami syafaat ini. Maka kita ahli sunnah perlu untuk belajar yang benar bagaimana tentang masalah syafaat. Untuk kemudian nanti sampaikan kepada mereka. Kasihan umat itu. Mereka itu orang-orang yang afan, jahil. Jahil karena mereka tidak punya ilmu. Tapi dipontang-pantingkan kesana kemari oleh yang katanya tokoh-tokoh dan seterusnya. Disesatkan dalam masalah syafaat. Makanya tugas ahli sunnah untuk memberitahukan kepada mereka bagaimana akidah yang benar, pemahaman yang benar, pengamalan yang benar tentang syafaat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyurah rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari dua ayat surat Saba ayat ke-22 sampai dengan 23. Tapi berikutnya kita lanjutkan apa yang diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kata beliau, qala Abu Al-Abbas. Berkata Abu Al-Abbas. Abu Al-Abbas yang dimaksud sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan di halaman setelahnya. Huwa Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyah Al-Imamul Mashhur Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Siapa namanya tadi? Soalnya tidak asing. Syekhul Islam Ibn Taymiyah, semua kenal. Tapi siapa namanya? Hah? Taqiyuddin gelarnya. Siapa namanya? Baru saja saya sampaikan tadi. Hah? Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibni Abdul Salam Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Dikenal dengan nama buyutnya Ibnu Taimiyah. Qala sahibul musannafat al-mufidah, pemilik dari kitab-kitab yang bermanfaat. Dan demikian banyak sekali karya dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Beliau dedikasikan hidupnya untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Beliau punya musannafat, karya tulis hampir di semua cabang ilmu agama Islam ada. Dan karya-karya beliau, Masya Allah, dalam keilmuannya. Baik. Antum cari saja satu karya dari beliau yang paling ringkas, baca. Di situ sudah terdapat banyak faedah, itu yang paling ringkas. Dan bahasa beliau termasuk bahasa yang tidak mudah. Sehingga seorang pemula mungkin akan kesulitan untuk memahami cara penulisan beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi kalau untuk belajar baca kitab, jangan langsung lompat ke kitabnya Ibnu Taimiyah. Baik. Pemula tidak disarankan. Karena balaghahnya beliau, susunan katanya bagus, dalam. Apalagi muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Untuk melihat keilmuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah cukup dengan lihat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau juga seperti itu. Murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala wafatuhu, beliau wafat pada tahun sanata thaminah wal ishrin wa sab'imi'ah, tahun 728 Hijriah rahimahullahu taala. Tayib, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun. Allah subhanahu wa ta'ala menafikan amma siwahu, dari yang selainnya, kullama yata'allaku bihil musyrikun, segala sesuatu yang bergantung padanya orang-orang musyrik. Maksudnya segala alasan orang-orang musyrik dalam berbuat kesyirikan mereka telah diputus oleh Allah, telah dinafikan oleh Allah, telah dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fanafa an yakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu. Pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menafikan, menghilangkan bagi selainnya mulkun, kekuasaan, kepemilikan terhadap semesta ini, juga kepemilikan terhadap al khair wa syar, kebaikan dan keburukan. Allah nafikan itu. Tidak ada satupun dari mereka yang disembah oleh orang-orang musyrik itu yang memiliki manfaat atau memiliki madarat. Au qistun minhu, atau bahkan memiliki sebagian darinya, sedikit darinya. Au yakuna aunan lillah. Allah juga menafikan, menghilangkan, membatalkan bahwa mereka itu adalah pembantu-pembantu Allah. Walam yabqa illa syafa'ah. Kalau tiga di atas sudah dinafikan oleh Allah, sisa satu, syafa'at. Mereka sebagai pemberi rekomendasi, pemberi syafa'at di sisi Allah. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahur rabbu. Lalu Allah menjelaskan bahwa syafa'at itu tidak akan bermanfaat, tidak akan bisa diambil, apalagi diberikan, kecuali oleh orang-orang yang diizinkan oleh Rabb, yakni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka itu tidak bisa memberikan syafa'at, illa liman irtadha, kecuali kepada orang-orang yang diridhoi. Fahadihi syafa'atul lati yadhunnuha al-musyrikun. Kita baca ini panjang soalnya penjelasan beliau. Fahadihi syafa'atul lati yadhunnuha al-musyrikun. Maka syafa'at yang disangka-sangka oleh orang-orang yang berbuat kesyirikan tadi, hiya muntafiyatun yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat akan dinafikan oleh Allah, akan dihilangkan oleh Allah, ditiadakan oleh Allah. Kama nafaha al-Qur'an, sebagaimana sekarang sudah dinafikan, sudah ditiadakan oleh Al-Qur'an. Wa akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ati awwalan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengkhabarkan kepada kita annahu, bahwasannya beliau ya'ti fayasjudu li rabbih. Beliau akan datang di hadapan Allah lalu sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sudah pernah kita bahas. Wa yahmaduhu, setelah itu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dalam waktu yang sangat lama dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang sangat lama. La yabda'u bisyafa'ati awwalan. Beliau tidak langsung memberikan syafa'at. Baik. Ini Nabi. Thumma yuqal, setelah sekian lama sujud di hadapan Allah, memuji Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, barulah dikatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul yusma', ucapkanlah sesuatu, kamu akan didengar. Wasal tu'ta, mintalah sesuatu dari Rabbmu, kamu akan diberi. Wasfa tu syafa. Sekarang berikan syafaat kepada siapapun, engkau akan diberikan dengan syafaat tersebut. Baik. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Padahal beliau jelas diyakini oleh seluruh muslim, yang tidak meyakininya kafir. Diyakini oleh seluruh muslim, Rasulullah SAW mendapatkan maqaman mahmuda. Setiap habis sholat, seluruh muslim berdoa agar Rasulullah SAW diberikan maqaman mahmuda. Dan beliau mendapatkan maqaman mahmuda. Apa itu? Sudah kita bahas kemarin. Maqaman mahmuda salah satu tafsirnya adalah as-syafa'atu al-uzmah. Syafa'atul uzmah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Itu keyakinan semua muslim sampai nanti hari kiamat. Toh dengan keutamaan itu Nabi SAW tidak lancang di hadapan Allah langsung memberikan kepada umatnya fulan ini syafaat, ini fulan ini syafaat, fulan ini syafaat. Tidak, masih beliau berlaku demikian, minta izin dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Hurairah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya lahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nasi bi syafa'atik ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling berbahagia dengan syafa'atmu? Siapa orang yang paling berbahagia akan mendapatkan syafa'atmu? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallahu khalisan min qalbihi." Orang yang berbahagia mendapatkan syafaatku adalah mereka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti orang yang bertauhid, khalisan yang ikhlas, min qalbihi dari dalam hatinya, yaitu orang yang berkualitas tauhidnya, yang selalu ikhlas ibadahnya. Hanya itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mudah sebetulnya, gak harus kesana, gak harus kesini, gak harus berkeyakinan ini, berkeyakinan itu. Cukup perbaiki tauhid kamu, ikhlaskan tauhid kamu, jaga itu sampai meninggal. Selesai sudah. Dapat insya Allah kita syafaat Muhammad SAW. Dan bagaimana Rasulullah SAW akan mengenali kita? Tidak usah pusing. Allah yang akan memberikan tanda Rasulullah SAW mengenali kita sebagai umat beliau dan sebagai orang yang memiliki kualitas tauhid yang bagus. Fatilka syafa'atu li ahli ikhlas. Lalu kata Syekhul Islam rahimahullah, maka syafaat itu akan diberikan kepada ahlul ikhlas. Satu, biiznillah, dengan izin Allah. Yang kedua, wala takunu liman asyraka billah. Yang ketiga, tidak diberikan kepada orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah, siapapun dia. Baik. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya kejelasan dari syafaat itu, annallaha subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahlil ikhlas, bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan memberikan keutamaan syafaat itu ala ahlil ikhlas, kepada orang-orang yang hatinya ikhlas. Fayaghfiru lahum, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, biwasitati du'ai man udhina lahu an yashfa'a, dengan perantara permohonan dari orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat. Baik. Jadi syafaat itu kalau yang disebutkan beliau ini posisinya, kedudukannya seperti doa, seperti permohonan dari sang pemberi syafaat. Misal tadi Rasulullah SAW, beliau akan memberikan syafaat kepada saya. Ini contoh, saya berhak mendapat syafaat, contoh saja. Nabi SAW memberikan syafaat kepada saya, yang dimaksud adalah beliau akan berdoa kepada Allah untuk mengampuni, menghapus dosa-dosa yang saya lakukan. Baik. Karena syarat untuk selamat dari neraka Allah dan berhak menjadi ahlul jannah adalah bersih dari dosa dan kesalahan itu. Nanti, bukan sekarang. Kalau di dunia, tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan, tidak akan ada. Nanti orang-orang yang akan masuk ke dalam surga itu, mereka bersih dari kesalahan. Makanya ada hisab, ada mizan, ada pertanggungan jawab amalan. Selesai di hisab, selesai di mizan, terakhir lewat jahannam, masih ada lagi sirat. Sirat itu pun akan sesuai dengan amalan, pembersihan dulu. Dan tidak mudah siratnya. Seberapa luas jahannam itu? Intinya lebih luas dari bumi yang antum tinggali ini. Dan di sana nanti akan dibentangkan yang namanya sirat. Antum bayangkan saja nih, 50 meter butuh berapa lebar jembatan untuk ke sana itu? Yang ngerti konstruksi mesti ngerti. Butuh berapa itu supaya jembatan itu bisa bergantung dengan panjang 100 meter atau 2 kilometer contoh. Ini jahannam lebih lebar daripada muka bumi yang antum huni ini. Di sana akan dibentangkan satu jembatan. Jembatan itu tidak lebar 1 meter, juga tidak 1 senti. Seperti rambut yang dibelah tujuh. Panjang gitu sampai sana. Logika manusia bisa lewat situ? Tidak bisa. Itu pun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan oleh Allah rambut yang tipis itu tadi lebih tajam daripada pedang. Kalau ini tanya kepada pembuat pisau, seberapa level ketajaman itu? Seperti itu, Allah lebih tajam dari pedang yang paling tajam sekalipun. Tayyib. Ada pernah lihat pedang ujung tajamnya dijatuhkan rambut, rambutnya terbelah jadi dua? Ini pedang tajam atau pedang tumpul? Ada enggak seperti ini? Anggaplah ada, dijatuhkan rambut, rambutnya terbelah jadi dua. Shirat itu lebih tajam dari pedang itu. Antum melewati, logika manusia enggak mungkin bisa melewati. Apalagi jaraknya jauh sekali. Itu pun masih ada kalalib, masih ada apa namanya rantai-rantai besi dengan kait-kait yang bergelantungan, menyambar-nyambar. Kanan kiri ada seperti itu. Mustahil kita bisa lewat kalau dengan logika manusia. Tapi untuk melewati itu, sirat itu bukan dengan fisik kita, tapi dengan amalan kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang lewat seperti kilat cahaya. Ada yang lewat seperti suara, kecepatan suara. Ada yang lewat seperti larinya kuda yang paling cepat. Dan ada juga yang bergelantungan di sana. Semua tergantung amalan. Nah, syafaat tadi, kita kembali ke masalah syafaat. Syafaat tadi adalah doa dari orang yang diberikan izin syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihapus dosa orang-orang yang berhak menerima syafaat. Baik. Setelah bersih dosanya, termasuk juga lewat sirat tadi, baru dia ahlul jannah. Kalau enggak itu enggak akan dia menjadi ahlul jannah. Baik. Wallahu taala a'lamu bissawab. Lanjut. Liyukrimahu wa yanalal maqamal mahmuda. Allah Subhanahu wa taala berikan hak kepada orang yang memberikan syafaat untuk memuliakan orang itu dan agar orang tersebut mendapatkan maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji, kedudukan tinggi yang terpuji. Fasyafa'atul lati nafaha al-Qur'an maka nafiha syirkun. Maka syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an adalah syafaat yang terdapat di dalamnya perbuatan syirik. Berdalih minta syafaat tapi yang dilakukan perbuatan syirik, sudah pasti tidak akan ada, sudah pasti tidak akan diterima dan tidak akan ada wujudnya nanti di hari kiamat ini. Syafaat itu kan kita butuhkan nanti di padang mahsyar saat dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan. Nah, di situ nanti baru wujudnya ada atau tidak. Syafaat selama di dunia kamu cari syafaat tapi dengan melakukan kesyirikan, tidak akan ada wujud dari syafaat yang kamu harapkan nanti di hari kiamat. Qala wa li hadza athbata asy-syafa'ata bi idznihi fi mawadhi. Oleh karena itu Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dalam banyak tempat, dalam banyak ayat disebutkan menetapkan syafaat berkaitan dengan izin. Ayat berkaitan dengan izin enggak hanya yang kita baca tadi. Wa la yashfa'una illa liman irtadha. Sebelumnya juga sudah banyak. Syafaat pasti ada izinnya. Ayat syafaat pasti dikaitkan dengan izin Allah. Taib. Itu kalau orang cerdas sudah isyarat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti enggak usah cari-cari syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah enggak izinkan percuma. Baik. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan kepada kita, telah menjelaskan kepada kita bahwa syafaat la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Tidak akan diberikan dan tidak akan diterima kecuali oleh ahlul tauhid dan ahlul ikhlas. Tayib. Intaha kalamuhu. Selesai penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tayib. Mungkin ada yang bertanya, kalau ahlul tauhid masih harus menerima syafaat? Kan ahlul tauhid langsung surga. Kata siapa? Selama dia manusia, dia tetap berbuat dosa. Maka syafaat itu bukan untuk orang-orang yang bukan dari ahli tauhid, tidak. Syafaat itu untuk ahli tauhid yang banyak dosanya. Bukan untuk orang yang berbuat kesyirikan kemudian direkomendasikan. Tidak perlu tauhid, dia direkomendasikan untuk masuk surga. Tidak bisa. Ahli tauhid tidak semuanya bersih dari dosa dan kesalahan. Siapa yang berani mengakui, oh saya muwahid kok. Tapi tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat kesalahan, tidak mungkin, mustahil. Itu yang antum katakan itu sudah sebagai sebuah kesalahan, itu sebagai sebuah dosa. Kenapa dosa? Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan, namanya manusia itu adalah tempatnya kesalahan, tempatnya dosa. Kalau kamu ngaku tidak pernah berbuat dosa, itu juga dosa. Karena berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, selama manusia hidup di dunia dia berdosa. Maka jaga tauhid antum bukan berarti tidak pernah berbuat dosa, tidak. Baik. Nanti syafaat itu yang akan memberi, menghapuskan, menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang ahlu tauhid. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya penjelasan dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tadi. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.